angket diterima di atas lembar kertas. Tuangkan inspirasiku hingga tak terbatas. Ekspresi tergambar jelas di dalam lagu. Kuangkat mikrofonku tinggi tanpa ragu. Ardi Bolova, Kie Familia, masih bersuas sumbang suara. Angkat dagu, angkat senjata. Sam Lion, I'm back, motherfucker. Hey, no fucking fear. I'm back on the track, represent from Bekasi. Suntikan terapi yang tertata rapi. 3 MC bersuara dengan berapi-api. Kuaktifkan mikrofon, langsung terkoneksi. Diretan rima terlontar, siap menginfeksi. Tembakan ambunisi, pilih lebih berisi. Sampaikan kisi-kisi dari setiap sisi. Gak usah dengar kata mereka yang bicara gak sesuai fakta. Yo check. Di sini kami masih berkarya. Meski mereka menutup mata. L to the P, to the L, to the C, Purwokerto City, sampai Malang City. Sleepy Mano, take a nosy. Sam Lion, kami gak berhenti. Meski mereka bilang kami gak akan hilang. Meski dari dunia nama kami disilang. Kami terus kembali, kumpulkan amunisi. Dengan materi baru, kami kembali lagi. Meski problema terus melanda, kami tetap pada, berlipat ganda. Sam Lion, LPLC, satu beranda. Ledakan tiap zona hingga porak-poranda. Menjaga bara, berjalan satu kepalan. Kembali bersuara dengan satu rapalan. Acukan segera gelap macam bentuk cibiran yang terus saja datang dan tanpa akhiran. Gak usah dengar kata mereka yang bicara gak sesuai fakta. Yo check. Di sini kami masih berkarya. Meski mereka menutup mata. Gak usah dengar kata mereka yang bicara gak sesuai fakta. Yo check. Di sini kami masih berkarya. Meski mereka menutup mata.